وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهدى واتبع ثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات كوم مسلمين والمسلمات yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Tajridu At-Tauhid Al-Mufid karya Al-Imam Al-Maqrizi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita telah sampai pada ucapan penulis Bismillahirrahmanirrahim. Waqad 'allama Allahu Subhanahu wa taala ibadahu kaifiyata mubayanati syirki fi tauhidil ilahiyyati. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan, telah menjelaskan kepada para hambanya tata cara menyelisihi kesyirikan dalam tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Wa annahu ta'ala haqiqun bi ifradihi waliyan wa hakaman wa rabba. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk diesakan sebagai wali, zat yang dicintai, wa hakaman, dan zat yang menghakimi, memutuskan, wa rabban, dan sebagai rabb, pencipta, pengatur alam, ya, pemberi rizki. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul aghairallahi attakhidhu waliya. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kepada selain Allah Subhanahu wa taala saya menjadikan wali? Wali yaitu kekasih. Ya, apakah kepada selain Allah Subhanahu wa taala saya menjadikan kekasih? Yakni karena kekasih hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak butuh kepada yang lainnya. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa ghairallahi abtaghi hakama, apakah kepada selain Allah Subhanahu wa taala saya mencari hakaman, zat yang menghakimi. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul aghairallahi abghi rabba, apakah kepada selain Allah Subhanahu wa taala saya mencari rabb. Fala waliya, berdasarkan ayat-ayat ini maka tidak ada wali, yakni zat yang patut untuk dicintai, yakni cinta, cinta pengagungan, cinta penghormatan. Wala hakama, dan tidak ada zat yang menghakimi. Wala rabba, dan tidak ada rabb, ya, illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Alladzi man adala bihi ghairahu, yang barang siapa menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya, faqad asyraka fi uluhiyyatihi, maka sungguh dia telah berbuat syirik dalam uluhiyah, tauhid uluhiyah, ibadah. Walau wahada rububiyyatahu, sekalipun dia, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya. Ya, dalam rububiyahnya. Baik. Jadi, beliau di sini ingin menjelaskan kepada kita tentang bagaimana, ya, tauhid uluhiyah, ya, dan bahwasanya tauhid uluhiyah tidak mungkin bersatu dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada hambanya bagaimana menyelisihi syirik ya dalam tauhid uluhiyah, karena tauhid uluhiyah tidak mungkin bersatu dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa apa yang paling besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu. Ini dosa paling besar, yaitu menjadikan tandingan bagi Allah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala padahal Allah yang menciptakan kita, padahal Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada kita, padahal Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Jadi tauhid uluhiyah dan syirik ini tidak mungkin apa? Bersatu. Kalau kita ingin bertauhid, maka harus berlepas diri dari kesyirikan, harus menjauhi kesyirikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yakfur bittaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa." Barang siapa yang kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah. Jadi tidak cukup dengan iman saja, harus dengan mengkufuri tauhid. Demikian juga Allah berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Beribadahlah kepada Allah saja dan jangan berbuat syirik kepada Allah. Tidak sah tauhid seorang hamba kecuali dengan ya meninggalkan lawannya, yaitu syirik. Sebagaimana juga ya tidak sah kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kita menjauhi lawannya, yaitu apa? Bid'ah. Menjauhi lawannya yaitu bid'ah. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wasiat perpisahannya beliau mengatakan, "Faman ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Fa'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Barang siapa yang ya hidup setelahku, maka dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Pegang erat-erat, gigit dengan gigi geraham. Ya, artinya yang kuat. Ini perintah untuk berpegang teguh kepada sunnah. Kemudian apa kata Nabi? Wa iyyakum muhdatsatil umur. Waspadalah kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Ini yang disebut dengan bid'ah. Jadi setelah Nabi memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada sunnah, beliau melarang kita dari perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena orang tidak dikatakan berpegang teguh kepada sunnah kecuali dengan menjauhi lawannya, yaitu bid'ah. Sebagaimana tauhid. Tauhid itu tidak dikatakan bertauhid kecuali kalau dia menjauhi lawannya, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada tiga poin penting yang perlu kita perhatikan dalam beragama. Yang pertama yaitu kita bertauhid dan menjauhi lawannya, yaitu syirik. Yang kedua, kita berpegang teguh kepada sunnah dan menjauhi lawannya, yaitu bid'ah. Yang ketiga, kita melakukan ketaatan dan menjauhi lawannya, yaitu kemaksiatan. Ya, tiga poin ini ya harus ada dalam agama seseorang. Ya, az-ziddu yudhhirul husna az-ziddu wa bi ziddihi tatabayyanul asyau. Ya, dengan ada lawannya maka segala sesuatu itu akan semakin apa? Jelas. Makanya segala sesuatu ada lawannya. Ada malam, ada siang. Ada manis, ada pahit. Ada gelap, ada cahaya. Ya, ada kebenaran, ada kebatilan. Ada halal, ada haram. Demikian seterusnya. Ya, demikian seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita ya menyelisihi ya atau berpisah, meninggalkan kesyirikan dalam masalah tauhid uluhiyah ini, agar kita betul-betul ya beribadah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah menjelaskan ya, Allah menjelaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala saja satu-satunya zat yang berhak untuk dijadikan sebagai wali, kekasih yang harus kita cintai dengan penuh kecintaan dan penghormatan. Hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk kita jadikan sebagai hakim dalam segala perselisihan, perbedaan, pertikaian, ya. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang kita jadikan sebagai Rabb, ya. Ini orang-orang kafir dahulu tatkala mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah, mereka terjatuh di dalam kesyirikan dalam masalah uluhiyah, diperangi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan darahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya penulis di sini ingin menekankan bahwa sekedar tauhid rububiyah saja, tapi kemudian seorang menyelisihi dalam tauhid uluhiyah, enggak ada artinya. Kemarin sudah kita pelajari ya, bahwa orang-orang kafir dahulu, Abu Jahal, Abu Lahab dan konco-konconya, mereka itu mengimani masalah tauhid rububiyah. Mereka apal kalau ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna wa. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka menjawab Allah Subhanahu wa taala. Apal itu. Tidak ada keraguan. Ya, kalau dites masalah tauhid rububiyah bisa mereka. Tapi sekedar tauhid rububiyah saja enggak cukup. Makanya mereka tatkala berbuat syirik dalam masalah tauhid uluhiyah diperangi sama Nabi. Halal darahnya. Ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa sekedar tauhid rububiyah saja enggak cukup. Harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah apa? Uluhiyah, dalam masalah ibadah. Justru ini yang paling penting. Makanya ya, kata beliau, Allah menjelaskan kepada kita bagaimana kita ya mentauhidkan Allah dalam masalah uluhiyah dan tidak berbuat syirik kepada Allah, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam masalah tauhid uluhiyah ini. Ya, karena hanya Allah saja yang berhak untuk kita jadikan sebagai ya Tuhan, ya, sebagai zat yang kita ibadahi, ya. Beliau kemudian membawakan dalil, kul aghairallahi attahidu waliya, bahwa hanya Allah saja yang berhak untuk dijadikan sebagai apa? Wali. Wali di sini maksudnya apa? Kekasih. Ya, kekasih. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali, yakni kekasihnya orang-orang yang ya beriman. Ya, dan Allah juga berfirman, "Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hisbawahi humul ghalibun." Barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, ya, makanya wali itu artinya apa? Kekasih. Ya, kekasih. Baik. Kemudian juga hakaman, Allah satu-satunya yang hakim. Ya, yang memutuskan pertikaian-pertikaian, perbedaan-perbedaan di antara para hambanya. Makanya dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita segala perselisihan dan perbedaan disuruh untuk mengembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. Kata Allah, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul." Jika kalian berselisih pendapat dalam suatu masalah apapun, kembalikan kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kembalikan kepada Rasul. Ya, loh, katanya hanya Allah saja yang hakim, kok ini disuruh mengembalikan kepada Rasul? Disuruh mengembalikan kepada Rasul karena pada dasarnya Ketika kita mengembalikan kepada Rasul, itu pada hakikatnya mengembalikan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. Beliau ketika memberikan keputusan, keputusannya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ya. Dan tidaklah Rasulullah itu berbicara berdasarkan hawa nafsunya, namun beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hukum hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tidak boleh bagi kita membuat hukum-hukum yang bertentangan dengan ya hukum Allah dan Rasulnya. Kalau bikin peraturan-peraturan atau undang-undang tapi enggak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, enggak ada masalah. Setiap pesantren ada undang-undang, ada peraturan. Ya. Setiap sekolah ada peraturan, setiap perusahaan ada peraturan. Bahkan negara ada peraturan, walaupun enggak ada dalam Qur'an dan hadis. Selama tidak bertentangan dengan Qur'an dan hadis, enggak ada masalah. Tapi ya, kalau itu bertentangan dengan Qur'an, bertentangan dengan hadis, maka hukum tersebut adalah hukum yang batil. Ya, setiap hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, maka itu adalah hukum yang batil. Inil hukmu illa lillah. Tapi kalau peraturan-peraturan, walaupun enggak ada dalam Qur'an dan hadis, selama tidak bertentangan dengan Qur'an dan hadis, tidak mengapa. Ini harus dipahami. Seperti misalkan undang-undang lalu lintas, itu enggak ada dalam Quran dalam hadis. Ya kan? Tapi enggak ada masalah. Karena itu tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Ya, enggak bertentangan dengan Quran dan hadis, enggak ada masalah. Seperti juga misalkan peraturan di pondok, banyak yang enggak ada dalilnya. Ya, enggak boleh bawa HP. Jangan nanti bilang, "Ustaz, mana dalilnya santri kok dilarang bawa HP?" Ya. Itu peraturan dibuat untuk sebuah kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Kalau antum nanya mana larangannya, dibalik juga, mana larangan untuk bikin peraturan seperti itu. Ya. Yang dilarang itu kalau bertentangan. Ini yang harus dipahami. Politik syar'i itu selama tidak bertentangan. Ya, makanya banyak kalau kita perhatikan hukum-hukum para sahabat, para salaf dahulu, ya, mereka membuat keputusan-keputusan, nggak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dibuat untuk sebuah kemaslahatan, maka nggak ada masalah. Penjara zaman Nabi ada nggak, enggak? Zaman Nabi nggak ada penjara. Karena jarang, yang melanggar itu jarang. Zaman Ali bin Abi Thalib banyak yang melanggar. Akhirnya dibuat apa? Penjara. Ya. Dan itu bukan bertentangan dengan syariat. Tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh. Jadi intinya ayyul ihwa, hukum itu ya, selama tidak bertentangan dengan syariat, maka enggak ada masalah. Peraturan, undang-undang, ya, dan sebagainya, selama tidak bertentangan. Tapi kalau bertentangan, misalkan peraturan untuk ya perempuan tidak boleh jilbab misalkan, wah ini bertentangan, maka itu adalah hukum yang batil, tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rabban, ya, Rab artinya kemarin sudah kita sampaikan, ya, yang menciptakan, yang merajai, yang mengatur alam, yang memberikan rizki, ya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, ya, Rabb yang menciptakan, yang memberikan rizki, ya, yang mengatur alam semesta ini, yang merajai dan menguasai, maka hanya Allah saja yang berhak untuk diibadai. Makanya kaidah dalam masalah ini, tauhid rububiyah, konsekuensinya adalah tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah berkonsekuensi tauhid uluhiyah. Artinya, jika seorang hamba telah meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya yang menciptakan, hanya Allah satu-satunya yang memberikan rizki, hanya Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini, maka konsekuensinya hanya Allah saja yang berhak untuk diibadai. Makanya perhatikan tadi, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang dosa yang paling besar, jawaban beliau apa? Antaj ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah yang menciptakan kamu. Hanya Allah yang menciptakan kamu. Yang lain enggak ada yang bisa menciptakan kita. Ya. Apakah misalkan para wali, ya, yang ada di kuburan-kuburan menciptakan manusia? Tidak. Apakah jin, malaikat menciptakan manusia? Tidak. Berarti mereka tidak berhak untuk dijadikan sebagai, ya, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini kaidah yang penting yang harus kita pahami. Makanya kata beliau selanjutnya, fala waliya wala hakama wala rabba illallah. Tidak ada wali. Maksudnya tidak ada wali di sini yaitu zat yang kita cintai dengan penuh pengagungan. Ya, zat yang kita cintai dengan penuh pengagungan, kerendahan. Wala hakam, dan tidak ada hakim. Wala rabba, dan tidak ada rabb. Illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Alladzi man adala bihi ghairahu faqad asyraka fi uluhiyyatihi walau wahhada rububiyyatahu. Yang barang siapa dia menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya, maka berarti dia telah berbuat apa? Syirik dalam uluhiyah, walaupun dia telah mentauhidkan Allah dalam masalah rububiyah. Ya, jadi walaupun dia mentauhidkan Allah dalam masalah rububiyah, tapi kalau dia menyekutukan Allah dalam masalah uluhiyah, ya, maka itu dinamakan apa? Syirik. Orang-orang kafir itu tidak menyekutukan Allah dalam masalah rububiyah. Benar mereka dalam tauhid rububiyah. Tapi mereka terjatuh dalam kesyirikan dalam masalah tauhid uluhiyah. Itu pun diperangi sama Nabi. Dihalalkan darahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena telah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya dalam masalah uluhiyah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am, "Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun." Kemudian orang-orang kafir itu kepada Rabb mereka ya'dilun. Ya'dilun yakni yusawwun. Menyamakan. Jadi menyamakan Allah dengan selainnya. Demikian juga Allah berfirman tentang penduduk neraka dalam surat Asy-Syu'ara ayat 98. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Demi Allah, sesungguhnya kami dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata ketika kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka itulah bentuk apa? Kesyirikan. Makanya definisi syirik itu, ikhwan, adalah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya dalam hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. ya, dalam hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita samakan misalkan jin, atau kita samakan wali, kita samakan orang saleh, disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah-masalah yang khusus bagi Allah. Di antara yang khusus bagi Allah adalah ibadah. Itu khusus bagi Allah. Kok kita berikan kepada selain Allah juga? Berarti itu menyamakan Allah dengan selainnya, atau menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kesyirikan. Inilah yang menjadikan orang-orang kafir Quraisy dahulu kemudian diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kesyirikan dalam masalah apa? Uluhiyah. Walaupun mereka tidak berbuat syirik dalam masalah tauhid rububiyah. Makanya kata beliau tadi, fa la waliya wala hakama wala rabba illallah alladhi man adala bihi ghairahu. Siapa yang menyamakan Allah dengan selainnya, faqad asyraka fi uluhiyyatihi walau wahhada rububiyyatahu. Dia telah berbuat syirik dalam uluhiyahnya walaupun mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Kemudian kata beliau, fatauhidur rububiyyah huwa alladhi ijtama'at fihi al-khalaiq. Tauhid rububiyah adalah ya tauhid yang semua makhluk bersatu, sepakat. Mu'minuha wa kafiruha. Baik yang mukmin maupun yang kafir. Artinya kalau dalam masalah tauhid rububiyah itu semuanya apa? Sama, sepakat. Baik orang kafir maupun orang yang beriman. Antum tanya orang-orang kafir, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Ya, mereka ngerti itu karena ini adalah fitrah. Fitrah semua manusia. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah, meyakini tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan. Itu fitrah yang Allah berikan kepada semua makhluknya. Wa tauhidul ilahiyyati. Sedangkan tauhid uluhiyah mafraqut turuqi bainalina wal musyrikin. Adapun tauhid uluhiyah, inilah persimpangan jalan antara orang yang beriman dengan orang yang musyrik. Artinya pembeda antara orang beriman dengan orang yang kafir bukan dalam masalah tauhid rububiyah, tapi dalam masalah apa? Tauhid uluhiyah. Inilah persimpangan jalannya, inilah pembedanya. Ya, maka termasuk kesalahan kalau kita hanya memprioritaskan tauhid rububiyah tapi melalaikan tauhid uluhiyah. Ini poin penting. Antum kalau ya melihat kepada dakwah-dakwah pada zaman kita sekarang ini, banyak para ustaz, banyak para kiai hanya menitik beratkan pada tauhid rububiyah. Hanya pada tauhid rububiyah saja. Dan ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Karena kalau cuma sekedar tauhid rububiyah, ini kurang, kurang sekali. Ya, ini belum menyelamatkan seseorang ya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Belum memasukkan seseorang kepada agama Islam. Ya. Walihada, oleh karenanya, kanat kalimatul Islam la ilaha illallah. Oleh karenanya, kalimat Islam yakni kalimat tauhid adalah la ilaha illallah. Ilah yakni tauhid uluhiyah maksudnya. Falau qala la rabba illallah, andaikan dia mengatakan la rabba illallah, tidak ada rob kecuali Allah, lama ajza'ahu indal muhakkikin, maka itu tidak cukup kalau dia menggantinya dengan la robba. Karena beda antara rob dengan ilah. Kalau rob berarti tauhid rububiyah saja, kalau ilah maka ini mencakup rububiyah dan uluhiyah. Fatauhidul uluhiyyati huwal matlubu minal ibad. Tauhid uluhiyah inilah yang dituntut dari hamba. Walihada kana aslullah al-ilah kama huwa qawlu sibawai. Oleh karenanya asal lafaz jalalah Allah itu adalah ilah. Aliha ya'lahu ilahan. Sebagaimana itu adalah pendapat Sibawai. Sibawai imam ahli nahwu. Ya, dia mengatakan bahwasanya lafaz jalalah Allah itu mushtaq. Ya, mushtaq bukan apa? Jamid. Diambil dari aliha ya'lahu. Wa huwa sahih. Dan inilah pendapat yang sahih. Bahwa lafaz jalalah Allah adalah mushtaq. Mushtaq itu apa? Yang dipecah, ya. Ini pecahan dari aliha ya'lahu ilahan. Ya, sebagian mengatakan bahwasanya lafaz jalalah Allah itu jamid, tetapi pendapat yang kuat adalah apa? Mushtaq. Wa huwa qawlu jumhuri ashabihi illa man shadda minhum. Dan ini adalah pendapat mayoritas ashabnya Sibawai, yakni para pakar ahli nahwu. Baik, intinya dari penjelasan beliau ini adalah bahwa tauhid rububiyah itu adalah fitrah yang Allah berikan kepada muslim dan kafir. Jadi ini bukan pembeda antara muslim dan kafir. Yang menjadi pembeda antara muslim dan kafir, yang menjadi jalan pemisah ya antara muslim dan kafir adalah dalam masalah apa? Tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah. Inilah yang memecah ya, dan inilah yang menjadi pergolakan antara nabi dengan kaumnya. Bukan dalam masalah tauhid rububiyah, tapi dalam masalah tauhid uluhiyah. Ya, kemudian beliau ingin menjelaskan kepada kita juga bahwa kalimat Islam yaitu kalimat apa? Tauhid la ilaha illallah yang merupakan kunci surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Ya. Sebagaimana kata Nabi, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah da'ulal jannah." Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ya, la ilaha illallah itu tidak bisa diartikan dengan tauhid rububiyah. Sebagian orang ada mengartikan la ilaha illallah diartikan tidak ada pencipta selain Allah. Ini adalah makna yang batil. Karena kalau kita artikan kalimat la ilaha illallah itu tauhid tidak ada pencipta selain Allah, berarti cuma tauhid rububiyah saja. Kalau arti dari kalimat la ilaha illallah itu cuma tauhid rububiyah, berarti orang kafir Abu Jahal, Abu Lahab itu benar. Udah muslim mereka. Iya kan? Kenapa? Karena mereka untuk masalah tauhid rububiyah juga mengakui. Mengakui bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita artikan la ilaha illallah itu cuma tidak ada pencipta selain Allah, benar atau salah? Salah. Salah sekali. Ya. Dan ini banyak orang mengartikan tauhid rububiyah kalimat la ilaha illallah hanya pada tauhid rububiyah saja, tidak ada pencipta selain Allah. Ya, ini banyak para ahli filsafat. Bahkan yang paling parah lagi, ada yang mengartikan tidak ada Tuhan T kecil kecuali Tuhan T besar. Ya, artinya apa? Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Ada sebagian yang mengartikan kalimat la ilaha illallah seperti itu. Ini orang-orang liberal, orang-orang wahdatul wujud yang punya pemikiran bersatu dengan Tuhan. Jadi semua yang ada ini adalah Tuhan. Ya, semua yang ada itu adalah Tuhan. Karena Tuhan telah bersatu dengan hambanya. Manunggaling kawulolan Gusti, istilah mereka, bersatu dengan Tuhan. Ya, taip. Dan ini adalah makna yang batil. Makna yang benar dari tauhid la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah adalah la ma'budah haqqun illallah. Ini makna yang benar. La ma'budah haqqun illallah. La ilaha ilah itu masdar bimakna maf'ul. Yang artinya apa? Ma'bud. Ya, la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah saja. Ini makna tauhid yang benar. Sehingga pada kalimat tauhid la ilaha illallah ada dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, peniadaan. Yaitu pada kalimat apa? La ilaha. Tidak ada sesembahan. Kita buang semuanya. Baru kemudian yang kedua adalah isbat, penetapan. Penetapan hanya Allah saja yang berhak untuk dijadikan sebagai sesembahan. Selainnya tidak ada yang berhak. Ya, tidak ada yang berhak. Inilah ayol ehwab, makna tauhid la ilaha illallah, kalimat tauhid la ilaha illallah yang benar. Selain daripada itu, maka itu adalah makna yang keliru. Mengartikan misalkan tidak ada pencipta selain Allah, ya, atau mengartikan tidak ada Tuhan kecuali Tuhan, ya. Ini adalah apa? Arti-arti atau terjemahan-terjemahan, makna-makna yang keliru, ya. Dan perlu kita pahami juga, sebagaimana sudah kita sebutkan, bahwa tauhid la ilaha illallah bukan cuma sekedar mengucapkannya saja. La ilaha illallah itu bermanfaat kalau seseorang mengucapkannya dengan memenuhi apa? Syarat-syaratnya. Makanya orang harus paham tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Harus mengilmui tentang kalimat la ilaha illallah. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak kecuali hanya Allah. Ya. Nikmat yang paling besar di dunia ini kepada seorang hamba manakala dia bisa memahami kalimat la ilaha illallah. Karena ini adalah kunci surga. Ini adalah penentu nasib seorang hamba kelak di akhirat, apakah dia di surga atau di neraka. Dan syarat la ilaha illallah ada berapa? Ada berapa? 7 apa 6? 6. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma mahabbatin, wa inqiyadin, wal qabuli laha, wa zida saminuha al kufranu, gitu ya. Ya, bima siwal ilahi qad kulliha. Baik. Sudah adzan, insyaallah taala nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Apakah kita boleh berdoa kepada Allah SWT dengan meminta ilmu yang tidak pernah lupa? Karena anda pernah mendengar sebuah kisah tentang para sahabat yang berdoa dengan doa seperti itu. Ya, minta hafalan yang kuat, minta supaya enggak gampang lupa, boleh. Ya, tidak mengapa. Seperti Rasulullah mendoakan siapa? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, agar dikuatkan hafalannya, tidak gampang apa? Lupa. Ya. Nah, yang penting ini tentang ilmu, ya, tentang ilmu yang bermanfaat boleh. Tapi kalau antum mintanya, ya Allah, jangan jadikan saya orang yang pernah lupa, nah, itu yang gak boleh. Karena lupa itu nikmat. Kadang-kadang antum misalkan habis kena musibah, kalau gak lupa bahaya, malah terngiang-ngiang terus, ya kan? Atau habis lihat misalkan kecelakaan, tabrakan, ya, tabrakan, sampai misalkan nggak karuan orangnya, ludes, ya, isi perutnya keluar misalkan, antum lihat sendiri, itu kalau nggak lupa, maka apa? Bahaya, teman. Makanya lupa itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ilmu yang bermanfaat, ya, bagus. Kalau nggak lupa, ya, punya hafalan yang kuat, itu malah keistimewaan. Tapi yang penting jangan minta untuk tidak lupa. Ya, karena lupa itu kadang-kadang apa? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih lupa itu nikmat. Ya, dikasih lupa itu nikmat. Ya, termasuk ya melupakan hal-hal yang tidak bagus. Ya, melupakan musibah, mungkin yang terngiang-ngiang, melupakan masa lalu, mantan, ya, lupakan aja mantanmu. Apakah hawa nafsu dan godaan setan itu berbeda dan sumber kejelekan itu hawa nafsu atau godaan setan? Dua-duanya, dua-duanya, ya, hawa nafsu juga godaan apa? Setan. Kalau hawa nafsu dari jiwa kita sendiri, inna nafsa la'ammaratum bisu, ya, sesungguhnya hawa nafsu itu mengajak kepada kemungkaran dan kemaksiatan. Adapun godaan setan, ini berarti ada setan yang menggoda kita untuk melakukan apa? Perbuatan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda antara hawa nafsu dan godaan setan. Kalau hawa nafsu itu dari diri kita sendiri, ya. Karena jiwa manusia berbeda-beda, ada an-nafsul mutmainnah, ada an-nafsu al-lawwamah, dan yang ketiga adalah an-nafsu al-ammaratu bisu. Ya, an-nafsu al-ammaratu bisu inilah, ya, yang seringkali mengajak kepada perbuatan maksiat dan dosa. Adapun godaan setan, ini berarti setan menggoda kita. Itu beda. Seperti halnya pengaruh teman buruk. Nah, itu. Jadi hawa nafsu itu sendiri diri kita. Kalau ada teman buruk, ya, yang menggoda kita, yang merusak kita, ya, itu berarti godaan yang lainnya dari perusak-perusak keimanan. Apakah kebid'ahan juga merupakan amal tanpa ilmu? Ya. Bukankah mereka juga memiliki referensi? Taib, ya, bid'ah itu juga beramal tanpa apa? Ilmu. Itu cuma pakai hawa nafsu. Orang yang melakukan ibadah dengan kebid'ahan itu hawa nafsu. Karena orang yang tidak berdasarkan ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi beramal ibadah sesuai sunnah Nabi, berarti hawa nafsu. Karena dalam beragama itu cuma dua pilihan, mengikuti wahyu atau mengikuti hawa nafsu. Gak ada pilihan yang ketiga. Pilihannya cuma dua, mengikuti wahyu atau mengikuti hawa nafsu. Kalau kita gak mengikuti wahyu, berarti mengikuti hawa nafsu. Perhatikan firman Allah dalam surat An-Najm tadi, wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyuy yuha. Tidaklah Rasulullah berbicara berdasarkan hawa nafsu, tetapi beliau berbicara berdasarkan wahyu. Jadi ada hawa nafsu dan di sana ada wahyu. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, berarti enggak mengikuti wahyu. Kalau kita mengikuti wahyu, maka jangan mengikuti hawa nafsu. Karena ini dua hal yang tidak mungkin untuk disatukan. Orang yang melakukan bid'ah mengikuti wahyu atau tidak? Tidak. Berarti kalau begitu mengikuti hawa nafsu. Makanya ayol ehwa, orang-orang yang melakukan kebid'ahan, ya, orang-orang yang melakukan bid'ahan, kadang-kadang mereka berbeda antara satu dengan yang lain. Karena enggak ada dalilnya. Ya. Karena hanya mengikuti hawa nafsu. Setiap zaman berkembang lagi bid'ahnya, macam lagi. Ya, misalkan perayaan Maulid Nabi, awal-awalnya cuma sekedar pembacaan, kemudian makan ala kadarnya. Itu dulu awal-awal. Sekarang wah, macam-macam. Ada dangdutannya. Ya. Malah ada yang kadang-kadang dicampuri dengan kayak pohon Natal campur aduk. Sekarang macam-macam. Solawatan awalnya mungkin orang solawatan, ya, bid'ah, ya, kecil. Sekarang macam-macam. Ada solawatan macam-macam. Ada solawat tayo, ya. Ada solawat koplo, ya. Ayah, macam-macam, ya. Ya. Nah, jadi orang yang melakukan bid'ah itu mengikuti hawa nafsu, karena dia enggak berdasarkan wahyu. Kalau enggak mengikuti wahyu berarti mengikuti hawa nafsu. Baik. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.